selalu diserukan. Karena manusia perlu disadarkan. Kemungkaran harus selalu dihindarkan. Pengaruh setan harus dihancurkan. Saat tiba kehancuran, macam bencana telah diturunkan. Hendaknya ini jadi berat.